Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan pendengar yang budiman yang kami muliakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Di malam hari ini kita masih insyaallah meneruskan membacakan ta'liq mengenai kitab Syurutus Shalat wa Arkanuha wa Wajibatuha, dengan ta'liq yang disampaikan oleh beliau Al-Allamah Fadilatu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang tersisa dari At-Tahiyyat, maka kita memurajaah dari apa yang telah lewat sedikit. Coba kita ingin mengenal dari anak-anak kita yang bernama Yahya. Coba semuanya berdiri yang namanya Yahya. Yahya, siapa saja? Yahya Karang Lewas, Yahya Berobot, Yahya Karang Nangka. Mana lagi? Mana Yahya Karang Lewas? Mana Karang Nangka? Hah? Jaga. Mana Berobot? Mana Yahya Berobot? Aina Yahya? Hah? Tinggal satu. Di mana Yahya? Di asrama berapa dia tinggal? Hah? Yahya tinggalnya di asrama berapa? Di atas. Siapa masulnya di sana? Sudah ditunjuk sama Ami Imam. Siapa ketua kamarnya? Antum? Hah? Roda Yahya. Kenapa? Yoga, ketua kamar mana Yoga? Kenapa Yoga? Yahya di mana? Abu Yahya, Aina Ibnuk? Di mana? Hah? Allahul Mustaan. Khairan insyaallah. Kadang mengejutkan ya, panggil satu-satu ternyata tidak ada. Ya, khairan insyaallah. Yahya, apa makna at-tahiyat? Artinya apa? Wallahu a'lam. Tawaddal, duduk, dapat setengah. Duduk. Sekarang yang namanya yang paling banyak kira-kira siapa? Hah? Abdullah. Coba yang namanya Abdullah berdiri semua. Nah, biar jadi tahu, oh ini Abdullah, Abdullah. Abdullah Gunung Karang. Abdullah Berobot. Abdullah. Mana lagi? Berdiri, berdiri Abdullah. Kum, ya Abdullah. Abdullah siapa lagi? Mana lagi? Hatta a'rifahum, sehingga kita mengenal mereka. Amr namanya Abdullah. Abdullah Amr. Masya Allah. Antum Abdullah Azam. Abdullah Abdul Hakim. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mikdam Abdullah juga. Hah? Abdillah Mukdam. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Tidak menyangka kan? Masya Allah, ternyata banyak. Abadillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang lainnya? Mana Abdullah? 7 Abdillah. Siapa lagi Abdullah Abdillah? Masya Allah. Kakak beradik Abdullah juga. Barakallahu fiik. 6 Yakni Ibn Abdillah. 6 Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Apa makna at-tahiyat? Coba jawabannya kepada Abdullah Gunung Karang. Wakil yang lainnya. Apa maknanya? Apa Azam? Dengar? Kurang dengar apa? Ya, artinya jami'u ta'zimat at-tahiyat yaitu ta'zim. Artinya tak? Ta'zim. Tafadhal. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Tafadhal jazakumullahu khairan. Iya, duduk. Khairan insyaallah. Naam. Dulu pengalaman ketika kita belajar sama Syekh suruh Indonesia semuanya berdiri. Berdiri sudah. Dilihat mana yang siap, mana yang enggak. Bacaan pada antum. Ternyata dia aslinya sudah hafal, gara-gara grogi hilang semua. Barakallahu fiik. Ini untuk melatih, barakallahu fiik. Khairan insyaallah. Tayyib. Tinggal at-tayyibat. Apa yang dimaksud thayyibat? Sekarang para aba tidak berdiri. Ya, kita muliakan para aba at-thayyibat. Kita urut dari Abu Akmal yang di belakang. At-thayyibat artinya apa? Yang dimaui. Setelahnya yang abu-abu dulu. Aba Syafiq. Hah? Kemarin enggak hadir, insyaallah akan hadir terus. Hafidzakallah. Aba Saba Farosh. Wallahu a'lam. Anaknya enggak boleh ngasih tahu ya. Ya, sekarang Abu Fadl. Allahul musta'an. Abu Hafsah. Abu Abi Ilham. Jadi mbahnya Ilham. Abu Abi Ilham. Naam, yakni semua hal yang baik. Ya, semua hal yang baik adalah baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Naam, kita berhenti di situ. Tayyib, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita masuk. Qawluhu ashadu an la ilaha illallah. Sampai situ ya. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Maka kata beliau al-allama fadilatu syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, ashadu syahadatan, ashadu syahadata haqqin annahu ma'budun bihaqqin fil ardi, annahu la ma'muda bihaqqin fil ardi wala fis sama illallahu wahdahu, hadha huwal haqqu kama qala ta'ala dhalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Kata beliau, ucapan seorang ketika tahiyat dalam tasyahud, ashadu an la ilaha illallah, maknanya ashadu aku bersaksi syahadatan syahadata haqqin, dengan persaksian yang hak. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ma'buda. La ilaha illallah ila ma'buda. Tidak ada sesembahan yang diibadai bihaqqin, dengan hak, atau tidak ada yang berhak diibadai. fil ardi yang di langit, wala fis sama dan tidak pula yang di yang di langit, fil ardi yang di bumi ataupun tidak pula yang di langit, illallah wahdahu kecuali Allah satu-satunya. Hadza huwal haqqu, inilah makna yang hak, yaitu la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu. Kalau ditambah la ma'buda bihaqqin fil ardi wala fis sama illallah wahdahu. Naam. Arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya. Dan ini tidak boleh dibuang ucapan bihaqqin atau haqqun. La ilaha illallah. La huruf nafi. Ilah maknanya ma'luh, ma'bud. Sehingga la ilaha, la ma'buda illallah, ini belum sempurna. Sehingga di sana maknanya belum sempurna, ada kalimat yang disembunyikan. Apa itu yang disembunyikan? Yaitu khabar daripada la, yang ditakdirkan oleh para ulama haqqun atau bihaqqin. Sehingga la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallahu wahdahu la syarikalah. Itulah artian la ilaha illallah. Dan inilah arti yang hak. Kenapa demikian? Marilah kita melihat yang namanya syahadat sebelumnya. Apa makna syahadat? Syahadat ditulis lughatan secara bahasa. Yang namanya bersaksi artinya secara bahasa adalah ibaratun an ilmin bihi, ungkapan pernyataan dari apa yang diilmui, yang diketahui, yang dasarnya dengan ilmu. Aku bersaksi berarti betul-betul mengilmui, mengetahui apa yang akan dia persaksikan. Itu syahadat yang hak. Nah, sehingga orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus tahu apa artinya. Nah, apa makna la ilaha illallah yang dia jadikan sebagai syahadat? Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah. Artian ini tidak bisa dikompromi. Artian ini tidak bisa dikurang-kurangi. Namun artian ini artian yang hak. Kalau tidak diartikan seperti ini adalah keliru. La ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga kata Syekh, hadza huwal haq. Inilah yang hak. Artinya selain artian yang seperti ini, berarti ada padanya kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Dan ini artian yang hak ditinjau dari berbagai sisi. Pertama dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Dimana kalau antum telah belajar nahwu nantinya, la ma'buda atau la ilaha illallah di i'rab la harfun nafi min ahwati inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. La adalah huruf nafi yang dia itu beramal seperti inna, menasobkan isim yang ada setelahnya dan merofakkan khobar. Maknanya la kalau di depannya ada isim bunyinya fathah. La harus setelah fathah ada yang berbunyi dhamma. Nah, atau khobar, pengganti dhamma. Naam. Sekarang kita lihat la ilaha, oh ada yang bunyi fathah. Yang bunyi dhamma belum nampak. Illallah ini sudah penggalan lain. Naam. Berarti kalau begitu ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ahlussunnah wal jamaah as-salafiyun yang mereka memiliki manhaj kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka menafsirkan ini semua dengan Al-Quran dan Sunnah. Didapatkan di dalam Al-Quran adalah tafsiran ini dimunculkan kata haqqun. Kata haqqun. Jadi artinya la ma'buda haqqun illallah. Atau diganti bihaqqin, yang berpendapat jer dan majrur adalah khobar. Nah, sehingga di sini la ilaha bihaqqin illallah atau la ilaha haqqun illallah. Dari mana tambahan haqqun ini? Apakah dari akal? Bukan. Namun dari Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam dua tempat dari Al-Quran. Sebagaimana dibawakan di sini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Demikian pula dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Allah berfirman, Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya Allah dialah yang hak, artinya yang berhak diibadai. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa-apa yang diibadai selain Allah adalah batil. Adalah apa? Batil. Sehingga di sini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Inilah tafsiran yang hak. Tafsiran ahli sunnah wal jamaah as-salafiyin, ahlul hadis dan para sahabat Nabi. Di sana ada tafsiran-tafsiran yang keliru, yakni tafsiran secara bahasa. Ahlul kalam yang masuk padanya golongan sufiyun. Mereka menafsirkan la ilaha maujudun illallah. Karena dalam tafsiran nahwu biasanya kalau takdir diartikan maujud atau kain atau hasil atau selanjutnya. Sehingga mereka mengatakan la ilaha illa ma'buda maujudun illallah. Tidak ada sesembahan yang wujud kecuali Allah. Nah, tidak ada sesembahan yang wujud kecuali hanyalah Allah. Sehingga berujung kepada akidah wihdatul wujud. Asalnya dari salah menafsirkan la ilaha illallah. Di sana orang-orang ahli falsafat mereka menafsirkan la ilaha illallah, artinya kata mereka la khaliqa waqala, yani la ilaha khaliqun illallah, tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali hanyalah Allah. Naam. La ilaha khaliqun, tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali hanyalah Allah. Maka tafsiran ini tidaklah sempurna. Karena dengan demikian berarti semua yang meyakini tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali hanya Allah, maka itu telah Islam. Dan itu diyakini oleh orang musyrik. Nah, karena hanya tauhid ar-rububiyah. Di sana ada tafsiran-tafsiran yang lainnya yang menafsirkan la ilaha illallah bukan dengan la ma'buda atau la ilaha haqqun atau bihaqqin illallah. Naam. Sehingga kalau antum ditanya, apa arti la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini ditinjau dari sisi bahasa. Ada yang dibuang. Dari sisi kenyataan, kalau diartikan la ilaha illallah, selain tidak ada yang berhak sesembahan, yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, maka tidak sempurna. Sebab yang namanya la ilaha illallah memiliki rukun nafyu wal isbat. Dua rukun, la ilaha illallah, la ilaha membuang seluruh yang diibadai. Kemudian ditetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita mengartikan tidak dengan tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, kalau begitu kita artikan saja la ilaha la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai kecuali hanyalah Allah. Kan ilah maknanya ma'bud, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Maka yang seperti ini tidaklah memenuhi rukun nafyu. Nah, maknanya dia menetapkan seluruh yang diibadai adalah Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti kalau orang nyembah patung namanya Allah. Kalau orang nyembah kuburan berarti itu Allah. Kalau orang menyembah batu berarti itu Allah. Nah, sehingga kata para ulama, la yamna'ul musyarakah, artian tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, maka ini tidak menghalangi perbuatan syirik. Nah, berbeda kalau kita katakan tidak ada yang berhak sesembahan, yang berhak diibadai kecuali Allah, berarti selain Allah kalau diibadai maka itu batil. Nah, maka itu batil. Difahami sampai di sini? Ya. Ini artian la ilaha illallah. Kalau kita mengartikan, kalau begitu diartikan saja tidak ada Tuhan selain Allah. Karena yang mencipta, yang memberi rizki itu kan Tuhan dan itu Allah. Maka yang seperti ini tidaklah sempurna. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, munafikin, semua mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa itu Tuhan? Sang pencipta, pemberi rizki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan, itulah Tuhan. Nah, mereka ditanya, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Yunus ayat 31. Qul man rabbus samawati wal ardi wa may yarzuqu apa qul may yarzuqu minas samai wal ardi wa may yukhrijul hayya minal mayyit, seterusnya. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi, dan yang menghidupkan dan yang matikan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Hingga terus pertanyaannya mereka menjawab fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka meyakini Tuhan itu yang mencipta dan seterusnya adalah Allah. Nah, ini berarti tidak sempurna kalau begitu. Nah, sehingga la ilaha illallah harus diketahui secara lebih khusus adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah, harus tahu makna la ilaha illallah dengan benar, yaitu la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Kalau ditanya dari mana kau tambahkan haqqun ini, dari pendalilan Al-Quran, karena Allah menyatakan dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah dialah yang berhak untuk diibadai, dan sesungguhnya apa-apa yang diibadai selain Allah maka itu batil. Sehingga di sini la ilaha illallah tidak boleh diartikan tidak ada yang diibadai kecuali hanya Allah. Karena itu tidak menghalangi perbuatan syirik. Nah, berarti maknanya anna kulla ma'budin ilahun, segala sesuatu yang diibadai adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Loh, saya kata orang musyrik, saya nyembahnya batu kok. Berarti ini kan Allah, karena tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Naam. Iya atau tidak? Nah, di sini kata para ulama, la yamna'ul musyarakah illallah isbat. Nah, ini kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu pun tidak sempurna, karena itu hanya mencakup tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, dzalika la ma'budu bihaqqin fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai di langit maupun dan tidak pula di bumi. Bukan maknanya Allah ada di langit dan Allah ada di bumi. Nah, namun tidak ada yang berhak diibadai baik yang di langit ataupun yang dan tidak pula di bumi kecuali hanyalah Allah, dan Allah adalah di atas arsy, di atas langit. Nah, bukan di bumi. Hadza huwal haq, inilah yang hak. Dalilnya firman Allah taala, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah dialah yang berhak diibadai, dan sesungguhnya apa-apa yang diibadai selain Allah adalah batil. Sehingga di sini sesuai dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah secara kaidah usuliyah ini adalah aqwa adatil hasr. Aqwa adatil hasr. Yani bentuk pembatasan yang paling kuat. Bentuk pembatasan yang paling kuat adalah antaktia illa ba'dan nafi, yaitu untuk mendatangkan illa setelah disebutkan penafian. Nah, ini bentuk pembatasan yang paling kuat dalam bahasa. Innama pembatasan hanyalah. Nah, hanyalah terbatas. Namun kalau sudah la titik-titik ila atau la titik-titik illa, maka itu yang paling kuatnya di dalam memberikan batasan dalam kungkungan yang dibicarakan. La ilaha, oh berarti tidak ada sembahan. Berarti yang namanya sembahan illallah dibatasi hanyalah kepada Allah, dan itulah yang berhak untuk diibadai. Nah, barakallahu fikum. La ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Nah, untuk kelas 3 pertanyaannya, Mas Adib sebagai wakil ketua menunjuk satu orang juru bicara kelas 3. Siapa kira-kira yang jawab pertanyaan berkaitan la ilaha illallah? Tentang syarat la ilaha illallah ada berapa dan sebutkan. Tunjuk Mas Adib siapa? Kah? Siapa? Zilil. Mana Zilil? Taib, ada berapa Zilil? Syarat la ilaha illallah ada 8. Sebutkan. Ilmu, yakin, ikhlas. Hah? Apa? Jujur. Baru 4, separohnya. Nunjuk siapa Zilil? Hasan. Ihsan. Ahsanallahu ilaik. Hah? Mahabbah, cinta. Terus? Hah? Ingkiat, apa ingkiat itu artinya? Hah? Ingkiat artinya apa? Iya, ingkiat artinya apa? Ingkiat. Jangan lupa artinya, apa artinya ingkiat? Lemparkan lagi ke siapa Ihsan? Hah, kelas 3. Apa? Yang keras siapa? Zilal. Zilal mana zilal? Apa ingkiat artinya? Tunduk. Terus apa lagi? Yang ketujuh? Yakin. Nah, yang keenam, yang ketujuh? Tawakkaf zilal, lemparkan ke siapa? Muhammad siapa? Muhammad Kalor. Mana Muhammad Kalor? Mana Muhammad? Ndak Muhammad. Jujur sudah. Biar mengikuti antum. Yang ketujuh apa? Dilempar ke siapa Muhammad? Abdullah siapa? Abdul Hakim. Qabul apa artinya? Menerima. Yang kedelapan? Apa? Menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Kufur dengan taghut. Barakallahu fikum. Sekarang kelas 2B. Mas Burhan nunjuk siapa? Bagaimana syair? Sudah belum? Syairnya kelas 2B? Syair tentang mengumpulkan syarat ini. Mana Mas Burhan? Mana Mas Burhan? Dan nunjuk siapa? Sudah lewat pelajarannya belum di kelas 2? Belum. Khairan, tidak pas. Dan ana yakin Ustaz Maimun sudah menyampaikan belum? Di daras? Di majelis ini? Nah, sudah. Sudah lewat. Nah, berarti kalau sudah kelasnya di atas kelas 3. Berarti kelas MA1, ya. Apa T MA1? Kelas T MA1. Siapa? Nunjuk siapa? Ketuanya siapa? Sekarang haknya para ketua kelas untuk menunjuk. Ketua kelasnya siapa, Dawud? Dawud ketuanya? TL1. MA1 siapa MA1? Mas Ibrahim nunjuk siapa? Atau antum sendiri tidak mengapa? Siapa Mas Ibrahim? Siapa? Muawiyah. Mana Muawiyah? Hendak Muawiyah. Bagaimana syairnya? Nusita. Ilmun. Apa? Coba ilmun. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Ayo, hampir isya. Siapa yang hafal? Indak ya sadiq. Barakallahu fiik. Asantum. Yani wazida, jangan wazada. Naam, wazida dan ditambahkan. Naam. Kenapa ditambahkan zida? Di sini isyarah karena sebelumnya para ulama, para imam menetapkan 7. Menetapkan itu 7. Sehingga Syekh Ibnu Baz rahimahullah mendatangkan yang ke-8, wazidatsa minuha. Al-kufranu minka. Naam. Ila akhirih. Barakallahu fikum. Ahsantum. Di murojaah antum paham makna la ilaha illallah, antum tahu syarat-syaratnya. Ini lebih utama, ya. Lebih utama. Kenapa? Karena inilah kunci-kunci kebahagiaan. Ya. Karena hidup kita untuk menegakkan la ilaha illallah, antum dzikir la ilaha illallah, la ilallah, nggak tahu syaratnya, ternyata jatuh kepada perbuatan syirik, misalnya. Nah, ini jatuh kepada perbuatan syirik, berarti dia tidak ikhlas kalau begitu. Nah, dia jatuh pada perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Ini kita lanjutkan sedikit. Yani syahadat la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Wa asyhadu wa syahad wa tashhadu syahadatal haqqi anna Muhammadan Rasulullah. Dan kau bersyahadat dengan syahadat yang benar sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sifat beliau yang paling mulia. Adalah utusan Allah. Khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa annahu rasulun min indillah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan rasul yang diutus dari sisi Allah. Man angkara risalatahu aw annahu khataman nabiyyin aw annahu khatamun nabiyyin faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari risalah beliau atau mengingkari bahwasanya beliau penutup para nabi, maka sungguh dia telah kafir, dan di sana telah terjatuh berbagai kelompok-kelompok sesat. Dalam bab ini insyaallah kita mengenalinya dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Cukupkan sampai di sini dulu. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum selesai, ada di sana pengumuman untuk para ikhwah yang tinggal seputaran ma'had. Insyaallah sebagaimana biasa, malam ini malam Rabu, setelah adanya kumpulan RT 4 RW 2, berarti kita mengadakan yakni pertemuan ma'had bersama para ikhwah yang ada di seputaran ma'had. Nah, baik yang berobat meninggal di sini domisili ataupun juga memang sudah ber-KTP. Nah, kita undang. Nah, fadol. Dan juga barangkali ikhwah yang dari Galuh, dari Karang Lewas mau ikut, falyatafaddalu. Nah, nanti pertemuan rutin adalah dimulai jam 8:30 sampai dengan selesai insyaallah. Dan untuk para abna, tentunya kalian berlatih diri untuk menjadi orang-orang yang amanah. Nah, jangan membiasakan diri memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk berbuat hal yang melanggar amanah yang dibebankan pada antum. Nah, ini saja yang kita pesankan, mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada tambahan Ustaz Abu Fakhita yang perlu disampaikan? Tidak ada. Nanti insyaallah akan disampaikan pada pertemuan beberapa hal penting yang seyogianya bagi antum semua untuk tidak terlewatkan dari pertemuan tersebut. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.